Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab usus manhajis salaf fid da'wati ilallah, yaitu prinsip-prinsip manhaj salaf dalam perihal dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui pembahasan dari kitab ini, poin-poin pembahasan yang telah beliau sampaikan dan telah kita lalui, di antaranya berkaitan dengan takrifat, mengenal beberapa takrif atau istilah atau definisi tentang apa itu as-salaf. As-salaf yang kesimpulannya adalah pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat dan para a'immah, para pemimpin-pemimpin, para ulama yang mereka mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, sehingga dakwah salaf adalah dakwah yang mengacu pada generasi awal umat ini. Itu dakwahnya para nabi, dakwahnya nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian kita telah bicara pula tentang beberapa prinsip yang berkaitan dengan, yaitu seorang dai, bahwa seorang dai yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah taala, hendaknya mereka betul-betul berusaha untuk senantiasa memiliki keikhlasan di dalam dakwahnya. Dan ini merupakan kunci keberhasilan dalam dakwahnya seorang dai. Dari sisi dia berdakwah, dia benar-benar akan lebih tahan banting, dia akan lebih militan ketika dia hanya semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berpindah kepada ketergantungan kepada dunia itu menjadi kerapuhan, membuat dia rapuh, tidak lagi menjadi militan dan akan gampang buyar. Yang jelas juga dampak dunia dan akhiratnya buruk. Seorang dai yang dia tidak mengikhlaskan dakwahnya, dia akan banyak kecewa dengan dakwah yang dia lakukan, karena dakwah adalah jalan yang terjal dan penuh dengan kesulitan, dan bahkan dia terancam kelak di hari kiamat, di yaumul akhir dia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan bisa justru terlempar ke dalam jahanam. Seorang dai hendaknya dia membangun dakwahnya dengan ilmu, sehingga bukan sekedar modal semangat dan pandai berbicara, akan tapi kekuatan dakwah salafiyah apalagi ada pada hujjah, ada pada ilmu yang dimiliki. Karena dakwah ini adalah dakwah ilmu, dakwah yang betul-betul bersandar kepada yakni kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga orang yang mereka tidak mendasarkan dakwahnya dengan ilmu, dakwahnya akan sangat rapuh. Apalagi kita di zaman syubhat, zaman yang penuh dengan pengaburan permasalahan, maka kekuatan ilmu, kekuatan yang lebih hendaknya dipersiapkan dalam yaitu upaya mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Seorang da'i, demikian pula hendaknya dia memiliki sikap al-hilm, wasabr. Sikap santun, al-hilm itu kelapangan dada, tidak gampang menimpakan hukuman kepada orang lain. Dia berlapang dada, santun, dan dia bersikap sabar, sehingga dia mampu menanggung segala kesulitan dalam di medan dakwah. Ini adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan seorang da'i. Demikian pula telah kita lewati pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan mad'u, orang yang kita dakwai. Seorang da'i hendaknya bisa membedakan antara mad'u yang dia telah beragama Islam dan mad'u yang mereka belum beragama Islam. Dua-duanya mad'u, sasaran dakwah, baik yang sudah muslim maupun yang masih non-muslim, membutuhkan perlakuan yang berbeda berkaitan dengan yaitu dakwah yang disampaikan kepada mereka. Demikian pula, hanya seorang da'i membedakan antara orang-orang yang bodoh dengan ahlul hawa. Orang bodoh, mereka membutuhkan bimbingan dan penjelasan segamblang-gamblangnya tentang syariat agama ini. Adapun ahlul hawa, yang mereka adalah lebih pada mengekor kepada hawa nafsu, sehingga menyimpang dari agama Allah SWT, penyimpangannya itu bukan karena bodoh, tapi karena mengikuti hawa nafsu, maka memiliki sikap-sikap tersendiri dalam rangka untuk juga menyadarkan mereka kembali ke jalan Allah SWT. Beda mensikapi antara orang bodoh dengan orang yang mereka mengikuti hawa nafsu. Demikian pula, seorang da'i hendaknya bisa membedakan antara mad'u yang mereka adalah penguasa dengan yang bukan penguasa. Karena perlakuan kepada mereka, memang Nabi pun membedakan, dan itu merupakan bagian sikap bijak yang diajarkan Nabi SAW. Demikian juga, seorang da'i hendaknya dia bisa membedakan berkaitan dengan yaitu orang-orang yang mereka memiliki kedudukan, ketokohan, kehormatan, kemuliaan, atau mungkin status umur yang tua. Ini mesti dibedakan. Sehingga kalau orang bilang ya dia menempatkan sebagaimana posisinya. Dia nguongkan orang. Sehingga dia bisa betul-betul menempatkan orang sebagaimana ini kondisi mereka. Dan prinsip yang berkaitan dengan materi dakwah yang kita sampaikan, seorang da'i hendaknya itu memiliki prioritas dalam dakwahnya. Tahu tentang prioritas yang paling utama untuk disampaikan kepada manusia. Dan tidak ada yang lebih prioritas dibandingkan dengan tauhid, sebagaimana para Nabi Allah AS yang mengawali dakwah mereka dengan tauhid. Demikian pula, yaitu bagaimana seorang da'i mereka betul-betul menggiring dan mengajak manusia untuk menjadi muttabi'us sunnah, para pengikut sunnah, dan mewaspadai berbagai macam bid'ah yang merupakan bentuk penentangan terhadap syariat yang telah sempurna ini. Dan di antara prinsip yang berkaitan dengan materi dakwah adalah bahwa dakwah salafiyah itu adalah syumuliyah, mencakup segala perkara dalam agama Islam ini. Karena dakwah salaf artinya yang mendakwakan Islam itu sendiri, yang Islam cakupan agamanya yaitu sangat luas apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Demikian seorang da'i hendaknya bisa mensikapi dengan perbedaan zaman, dengan yaitu perbedaan tempat yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang lebih khusus atau penyesuaian dengan waktu, tempat, kondisi. Ini juga merupakan bagian sikap bijak seorang da'i dalam masalah yaitu dakwah. Demikian juga, khotibillah, seorang da'i hendaknya dia memahami apa itu uslub apa itu tata cara berdakwah, bagaimana tata cara berdakwah, dan bagaimana atau apa itu menjadi wasilah-wasilah dalam kita berdakwah. Yang telah kita sampaikan ada uslub atau wasilah-wasilah yang berkaitan dengan yaitu perkara duniawi yang tidak akan merubah agama ini, sehingga berkaitan dengan kebiasaan yang kita butuhkan sebagaimana yaitu wasilah dakwah dengan sound system, dengan layar, dengan wasilah teknologi. Ini semuanya wasilah yang tidak akan mempengaruhi berkaitan dengan agama ini. Akan tapi ada pula wasilah yang sebenarnya ta'abudiyah, yang tidak bisa orang sembarangan untuk membuat tata cara dakwah sesuai dengan seleranya, yang akan bisa melanggar tatanan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana dia menggunakan wasilah-wasilah yang yaitu melanggar rambu-rambu syariat yang harus dijauhi. Ini ada berkaitan dengan wasilah yang perlu diperhatikan, sehingga tidak sembarangan menggunakan wasilah dalam masalah dakwah. Membuat film, umpamanya sandiwara, sinetron, dan sebagainya, yang dianggap sebagai wasilah dakwah, dakwah bil musik, dakwah dengan musik, sehingga membuat orang lebih fresh, gembira. Ini adalah wasilah-wasilah yang kemudian dia tidak mempertimbangkan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya itu wasilah yang ini boleh-boleh saja. Sehingga ada wasilah yang boleh-boleh saja, ada wasilah yang mesti diperhatikan, itu merupakan mengikuti tuntunan syariat dalam ajaran agama ini. Kemudian juga di sana ada uslub hikmah, ma'idhah, mujadalah dalam berdakwah. Ini juga wasilah atau uslub yang mesti diperhatikan di dalam masalah dakwah. Termasuk ini uslub ta'liful qulub, yaitu mengikat atau melunakkan hati manusia. Ada uslub hajr, yaitu memboikot seseorang dalam rangka untuk mengobati dan memberikan manfaat kepada orang di boikot tersebut, dan orang yang atau masyarakat yang mereka bisa berdampak ketika tidak dilakukan boikot kepada seorang. Ini adalah termasuk semuanya merupakan uslub yang mesti diperhatikan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yaitu mumayyizat manhaj salaf fi dakwah ila Allah wa ahdafuhu. Beberapa keistimewaan manhaj salaf di dalam masalah dakwah ila Allah dan target-target yang berkaitan dengan dakwah ini. Yang pertama, di antara keistimewaan dakwah, keistimewaan manhaj salaf dalam masalah dakwah ini, yang pertama adalah istimdadu manhaj salaf minasyari. Yang di antara keistimewaan dakwah salaf ini adalah dakwah yang benar-benar bersandar total kepada syariat. Bersandar total kepada syariat. Sehingga acuan pokoknya itu adalah apa yang menjadi pedoman agama ini. Beliau mengatakan annahu yambagi annahu yamba'u minal aslil asil wal asasul matin alladhi allaqallahu ta'ala alihi najatal ummah wa su'daduha wa su'dadaha ala wa kita ala wa huwa kitabullah asa wa jal wa sunnatu rasulihi sallam. Di antara min mumayyizat manhaj salaf, di antara keistimewaan manhaj salaf itu adalah bahwa manhaj salaf dalam berdakwah ini yamba'u minal asil minal asril asil, benar-benar bersumber, dakwah ini bersumber dari dasar pokok yang paling mendasar, wal asasul matin, dan pondasi yang sangat kuat, yang Allah SWT mengaitkan keselamatan umat dan ketinggian umat ini berkaitan dengan dasar pijakannya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Maka dakwah salaf, fala iniqati lilwila'a lilwala walbara'il alaihima. Dakwah salaf tidak akan mengikat alwala' walbara', tidak akan mewujudkan loyalitas dan sikap berlepas diri, alwala' walbara', kecuali berdasarkan kitab dan sunnah. Bukan berdasarkan orang per orang, bukan berdasarkan organisasi, ormas, kemudian yaitu kekelompokan, partai, tapi betul-betul berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi. Ini adalah dasar yang paling mendasar. Karena kenyataannya ikhwan dalam kehidupan yang ada, kaum muslimin, walak baroknya itu bukan didasarkan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Ada yang ormas, pokoknya kalau satu ormas, dulur, konco, rekomendit, walaupun dia liberal, walaupun dia aklani, walaupun dia sufi, walaupun dia dekat dengan syiah, satu ormas, rekomendit, boleh bebas ceramah. Walaupun ulama sundulangit ilmunya, standarnya kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok, walaupun ruwet pemikirannya, enggak karuan. Ini adalah yang demikian namanya hisbiyah. Maka kata beliau, fala hisbiyata wala ta'ifiyata fi manhajis salaf as-salih. Maka di dalam manhaj salaf, dalam manhaj salaf ini tidak ada hisbiyah, tidak ada kelompokisme. Tapi yang dilihat adalah bagaimana mereka bersandarnya kepada kitab dan sunnah. Itu yang dilihat, diterowong, diteropong sejelas-jelasnya, standarnya itu ke situ. Sehingga keterikatannya itu keterikatan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tatabbu'i li anmati wa musarati muayyanatin. Yang mereka ini, dia tidak akan itu menjadikan ikatan-ikatan yang mereka bangun itu, kecuali ikatan yang berkaitan dengan ini, keterikatan mereka dengan sumber kitab Allah, kitab dan sunnah, sejauh mana mereka berpegang teguh, i'tisam, ini berpegang teguh yang mereka dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wa hadhil misah al-azimah wal khasiyah al-khasisah al-jalilah. Ini adalah betul-betul adalah keistimewaan yang sangat agung, yang kekhususan yang sangat mulia, sebagaimana ditunjukkan di dalam beberapa ayat, yang ayat-ayat ini semuanya merupakan ciri khas kaum mukminin, yaitu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ikatan utama adalah hujjah, kitab dan sunnah. Karena perintah Allah begitu, wa atiullaha wa ar-rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulullah, semoga kalian menjadi orang dirahmati Allah Ta'ala. Rahmat Allah bersama dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha wa atiur rasul wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatilah Allah dan Rasul, dan hati-hatilah, waspadalah dari menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Karena seandainya kalian berpaling, maka ketahuilah tugas Rasul itu hanya menyampaikan dengan penyampaian yang sejelas-jelasnya. Yang sifat seorang mukmin, kata Allah, inna makana qalal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na wa ulaikaumul muflihun. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin apabila diseru untuk mentaati Allah dan Rasulnya, menerapkan hukum-hukumnya, maka perkataannya enggak ada lain kecuali sami'na wa ta'na. Mereka itulah orang yang betul beruntung. Orang-orang mukmin itu orang tidak lancang, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dahului Allah dan Rasulnya. Qayaqul, yaqul Syekh As-Sa'di, berkata Al-Imam As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan, fa amarallah ibadahu al-mu'minin bima yaqtadhihi al-iman billah wa rasulih min imtithali awamirillah wastinabi nawahihi wa yakunu mashin khalfa awamirillah muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim wa la yataqaddamu baina yadayillah wa rasulih fala yaqulu hatta yaqul wala ya'muru hatta ya'mur fa inna hadha haqiqatal adab al wajib ma Allah wa rasulih wa huwa unwanu sa'adatil abdi wa falahih. Syekh As-Sa'di mengatakan ayat tersebut yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, Allah memerintahkan hambanya yang beriman, hambanya yang hatinya itu isinya iman, bukan kosong dari iman, agar mereka itu mewujudkan konsekuensi dari iman kepada Allah di belakang perintah Allah, agar mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam segala perkara, dan agar mereka tidak lancang mendahului Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak akan mengatakan sampai Allah dan Rasulnya mengatakan, mereka tidak akan memerintah sampai Allah dan Rasulnya memerintah. Ini adalah hakikat adab yang wajib. Orang yang mereka selalu mendahulukan akalnya dan perasaannya ini orang yang tidak beradab dengan adab iman. Kalau mereka punya adab iman, mereka senantiasa lihat dulu bagaimana Allah, bagaimana Rasul, kemudian baru mereka yaitu mendahulukan Allah dan Rasulnya dan tidak lancang mendahulukan ini pendapat-pendapatnya, perkataan-perkataannya, dirinya maupun kelompoknya, organisasinya, tokohnya, idolanya, yang mereka dahulukan pertama kali Allah dan Rasulnya. Karena ini adalah unwanu sa'adatil abdi wa falahih, ini adalah merupakan faktor yang akan menjadikan hamba itu bahagia, mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Wa min asyututil khuruj annahji salab fi mu'alajatil qadaya asyariyah wa da'wah ilallah antariqil ahzab wal jama'at allati tattaba'a manahija mukhalafati li manhaji salaf wa tastahdafu itharatal jamaahir wa talbis alaihim wa ta'miyah ala uqulihim wa tadhiyah bi syababil ummah wa bi asalibi la yardaha dinun wal aqlun wa min asyutut. Di antara bentuk penyimpangan adalah al-khuruj an-nahji salaf, keluarnya mereka dari arahan salaf dalam mengobati problematika yang ada secara syar'i. Mereka ingin menyelesaikan masalah tetapi lari dari bimbingan salaf. Contoh, mengatasi perpolitikan dengan membuat partai-partai, dengan membuat kelompok-kelompok untuk bisa mendongkel penguasa, memperjuangkan lewat ini kelompok-kelompok yang dibuat. Ini adalah arahan yang keluar dari manhaj salaf. Menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi problem kehidupannya dengan tidak bersandar kepada manhaj salaf. Ini adalah penyimpangan. Atau penyimpangan pula adalah dakwah, berdakwah dengan cara, dengan tarekah, ahzab wal jamaat. Berdakwah dengan cara, ini membuat kelompok-kelompok, membuat hizab-hizab jamaat, yang mereka itu mengikuti manhaj yang menyelisih manhaj salaf, sehingga membuat manhaj-manhaj bid'ah di dalam, yaitu ad-da'wah ilallah, dalam mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Dakwah dengan film, dakwah dengan kentrungan, dengan musik, dakwah dengan ledek, dakwah dengan segala macam yang merupakan bentuk penyimpangan dari manhaj salaf. Dengan harapan mereka bisa lebih cepat untuk mewujudkan apa mereka mimpikan berkaitan dengan keberhasilan dakwah. Kemudian, di antara juga penyimpangan itu adalah target-target dakwah mereka dengan provokatif terhadap rakyat. Kemudian menipu rakyat, membutakan akal-akal mereka, mengorbankan para pemuda mereka, digerakkan untuk demo, lalu kemudian dibunuh semuanya, terbantai semuanya. Kemudian menggerakkan demo lari kemana, menyelamatkan diri. Sehingga harusnya dia terdepan, ditembak pertama kali, tapi dia provokatif saja. Kemudian jadi korban adalah para pemuda. Kemudian setelah korban bergelimangan, kemudian mereka merintahkan sabar, sabar, sabar. Sabar dianya itu di ujung yang paling selamat dari bidikan, ya ini tembakan-tembakan yang dikorbankan orang lain. Kemudian dia yaitu bagaimana menguatkan dengan sabar-sabar, korban telah berjatuhan sekian banyak, sehingga mengorbankan para sabab umat ini. Atau dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh agama dan akal, sehingga hanya melampiaskan hawa nafsu semata. Ini semuanya adalah bentuk penyimpangan-penyimpangan. Dia yaitu lebih mengutamakan model-model isbiyah dalam menyelesaikan masalah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jiwada khutbah kepada di hadapan ratusan ribu kaum muslimin bahwa keselamatan umat ini, kelurusan umat ini hanya ketika mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dan itu di bawah bimbingan para ulama, bukan politikus, bukan orang yang mereka tanpa kendali kitab dan sunnah berpikir dengan akalnya mereka dan perasaan mereka. Ya ayuhan nas, inni qataraktu fikum ma intamasaltum bihi falan tahdillu abadan kitab Allah wa sunnati. Wahai manusia, aku tinggalkan kepada kalian, selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat kitab Allah dan sunnahku. Sehingga selama gerakan-gerakan yang dilakukan itu tidak betul-betul bersandar pada kitabullah dan sunnah Nabi, itu setar untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesatan-kesatan. Dan tentu untuk senantiasa bisa terbimbing dengan kitabullah dan sunnah Nabi adalah dengan arahan bimbingan para ulama yang merupakan pakar-pakarnya. Semuanya, semua gerakan hidup kita ini butuh mentor, butuh pembimbing. Dan pembimbing itu tentunya diambil dari yang ahlinya. Orang untuk dagang yang mentornya orang mereka memiliki pengetahuan persis tentang masalah dagang. Orang yang mereka ingin bertani, ya mereka sudah punya mentor, orang yang betul-betul mereka ini tahu persis tentang pertanian. Orang mau berjalan dengan kitab dan sunnah, yang mentornya para ulama yang betul-betul memahami kitab dan sunnah, sehingga betul-betul dia akan terbimbing lurus. Syaikhul Islam beliau mengatakan, "Fala yajuzu li ahadin ay ja'ala al-asla fid din li syakhsin ila li Rasulillah sallam wala li qaulin ila li kitabillah asawajal." وَمَنْ نَصَّبَ شَخْشًا كَائِنًا مَنْ كَانْ فَوَالَ وَعَادَ عَلَى مُوَافَقَتِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِيلِ فَوَى مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُ وَكَانُوا شِيَعًا. Beliau mengatakan, tidak dibolehkan menjadikan seseorang itu sebagai sentral dalam beragama. Pokoknya saya beragama mengikuti Ustadz Fulan, sehingga Ustadz ini dianggap kitab dan sunnah, diambil semuanya sumber agamanya, pokoknya piye-piye Ustadz ini yang menjadi panutan saya. Ini namanya menjadikan ustadznya itu menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita menjadikan sentral beragama itu seseorang kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita menjadikan perkataan orang itu patokan yang kita pegang kecuali kitabullah. Barang siapa yang menjadikan seseorang tinggi putih, berapa betapapun tingginya derajat orang itu, menjadi patokan untuk membangun wala dan permusuhan. Pokoknya yang loyal dengan ustadku ini berarti alal hak. Kalau yang menyelisih ustadku alal batil. Sehingga konco dan mungsuh itu standarnya ustadnya itu. Orang yang seperti ini adalah orang yang masuk di dalam ayat Allah, termasuk orang-orang yang memecah belah agama Allah SWT. Yang harusnya mengembalikan permasalahan sikap perekat dan pemisah adalah kitabullah dan sunnah nabinya SAW. Fal izzah wa nasru wa su'dat huwa fi hadzal manhaj ar-rabbani. Izzah, kemuliaan, pertolongan dan ketinggian itu adalah pada manhaj yang pada manhaj salaf yang robbani, yang tutul berdasarkan dengan ajaran Allah Ta'ala ini. It kullu man wafaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrin walau kathura mukhalifuhu fahuwa minal ladzina taba'uhu fi dzalik walau nasibun min qawlihi la tahsan illallah ma'ana. Sehingga setiap orang yang mereka mencocoki Rasulullah SAW dalam segala perkara, walaupun yang menyelisihnya itu sangat banyak, maka dia ini termasuk orang yang mengikuti kebenaran dan dia itu mendapatkan melayak masuk dalam ayat Allah, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Walaupun dia sendirian, banyak yang menyelisihnya, tapi dia di atas al-haq, maka dia masuk orang yang innallaha ma'ana. Wa akhiran, dan terakhir kata beliau dalam istiman yang pertama ini, fa innal muslima mutalibun bittiba'i sabilil mu'minin wa manhajil anbiya wal mursalin alladhi ittahada fi mustanadihi wa manhajihi ghaira muqtarithin bikathratil mukhalifin fal manhajus salafi yaqifu ala ardin salbatin ba'idan anitafarruqat wal hisbiyat asasuhu al-wahdah wal-iqtisam ala maja'an salafil ummah faman arafa manhaj salaf haqqal ma'rifah wa arafa annahu dhu fadlin ala al-ummah jam'a min haythu da'watihi ila al-wahdah wal-iqtisam wa na'a biha anita'al al-furqa wal-ikhtilaf mimma fi quwwatul ummah wa istima'uha wa su'duduha wa nasruha. Beliau mengatakan, terakhir yang ingin kami sampaikan kata beliau, seorang muslim itu dia tertuntut untuk senantiasa itiba' mengikuti jalannya kaum mukminin, manhajnya para nabi dan para rasul yang mereka betul-betul senantiasa itu lurus di atas manhaj, mengikuti arahan manhaj yang lurus. Dia tidak peduli dengan banyaknya orang yang menyimpang. Dia tidak terpengaruh dengan banyaknya orang yang menyimpang. Manhaj salaf itu dia kokoh, tegak, ini penuh dengan keteguhan. Dia jauh dari sikap tafarruq dan hizbiyah. Asasnya itu satu. Yaitu asasnya itu adalah kesatuan dalam berpegang teguh terhadap al-haq, yaitu manhaj salaful ummah. Maka barang siapa yang dia mengenal salaf dengan sebenar-benar pengenalan, maka dia betul-betul adalah umat, mana salaf adalah umat yang betul-betul memiliki kewibawaan, umat yang betul-betul memiliki keutamaan, yang dakwahnya adalah dakwah menuju pada persatuan dan berpegang teguh dengan kebenaran. Tidak akan terwujud persatuan yang hakiki apabila tidak betul-betul mengarah kepada berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, yang ini merupakan kekuatan umat dan persatuan umat dan ketinggian umat, dan yang akan mendatangkan pertolongan Allah SWT dengan dia betul-betul berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, bukan kepada berpegang teguh pada perorangan, pendapat-pendapat manusia, tapi bagaimana betul-betul dakwah ini mengarahkan orang untuk fokus mengikuti kitab dan sunnah. Sehingga betul-betul sangat mengutamakan, yaitu dalil dalam setiap amalan-amalan yang mereka lakukan dengan pemahaman yang benar. Wala yang surunnallah man yang suruh. Allah akan memberi, benar-benar Allah akan memberikan pertolongan orang yang mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah itu dengan betul-betul mewujudkan kehidupan beragamanya bersandar kepada kitab dan sunnah. Ini keistimewaan yang pertama. Dakwah salaf itu dakwah yang betul-betul mengajak kepada sikap total bersandar kepada kitab dan sunnah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, dan menjauhkan dari semua keterikatan kepada pribadi, kelompok yang tidak mengarah kepada mengikuti kitab dan sunnah. Ini adalah keistimewaan yang pertama. Beda dengan dakwah-dakwah hizbiyah, antum lihat sendiri. Dakwah hizbiyah itu mengajak loyalitasnya itu mengarah kepada person, memegangi perkataan person, atau yang dipegangnya adalah keputusan ormas, kelompok, hizb, partai, walaupun bertentangan dengan syariat Quran dan sunnah, pokoknya, ini seormas, seorganisasi, sekelompok, separtai, sehingga membangun pertemanan dan permusuhan pun juga dibangun di atas sikap yang seperti itu. Dakwah salaf tidak. Dakwah salaf itu membangun sikapnya, yaitu semuanya itu berkaitan dengan keterikatan dengan kitab dan sunnah nabinya. Yang kedua, di antara keistimewaan mana salaf, tahqiqu manhaji salaf lima salihiddin wa dunya. Dakwah salaf ini, mana salaf ini, jika benar-benar diterapkan dalam kehidupan itu, ini untuk mewujudkan masalih agama dan masalih dunia. Karena menerapkan manasal itu, intisarinya itu menerapkan Islam itu sendiri. Dan Islam ini datang untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena syariat ini sungguhnya, targetnya terwujudnya kebaikan yang murni, masalih yang murni, masyarakat yang murni, melenyapkan segala mara bahaya secara totalitas, dan seandainya tidak bisa dilenyapkan madharat secara total, atau tidak bisa diwujudkan kebaikan secara total, masalah secara total, maka diwujudkan kebaikan yang lebih besar, dan disingkirkan madharat yang besar, istilahnya memaksimalkan masalih dan meminimalkan madharat. Ini adalah kehadiran syariat agama ini ke tengah-tengah kehidupan. Dan itu akan terwujud hanya dengan mengikuti manhaj salaf. Orang yang mereka menyimpang di manhaj salaf, madharat yang akan muncul lebih besar. Contoh umpamanya, orang pengen ingkarul mungkar dengan penguasa. Judulnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak mengikuti kaidah salaf. Akhirnya kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang muncul. Sehingga istilahnya sok keminter dibandingkan dengan ini para salaf, para sahabat, para ulama. Siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diinginkan. Kita lihat keterangan yang beliau sampaikan di sini. Inna sayra bi da'wati ilallah ala khatti hadhil ma'alim al-azimah wal usus al-jalilah yuhaqqiqu lil ummah masalihan azimah fit din wa dunya. Sawa'un binisbati lidda'i awil matu'uwin. Sesungguhnya perjalanan dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala dengan mengikuti garis, yaitu bimbingan yang sangat agung ini, dasar-dasar yang sangat mulia ini, yaitu mengikuti dakwah salaf, mengikuti manhaj salaf, ini akan mewujudkan masalih yang azimah, akan mewujudkan kebaikan yang sangat besar yang berkaitan dengan dunia dan agama. Agama dan dunia. Baik itu kebaikan yang berkaitan dengan da'i maupun mat'u yang kita ajak. Fasairu ala syari'ati rabbil alamin fi ma'alimi da'wati amnun wa amanun wa tmi'nanun wa rakha. Ini berdakwah dengan mengikuti jalan syariat Allah Rabbul Alamin dalam mengawal dakwah ini akan menimbulkan keamanan dan ketenangan dan yakni kelonggaran. Antum lihat dakwah salaf betul-betul mewujudkan keamanan dalam kehidupan. Dakwah hizbiyah sering memancing keruwetan, kekacauan, baluan keadaan. Sehingga terkadang demi ambisi satu dua orang atas nama agama yang jauh dari bimbingan para ulama, ribuan umat dikorbankan. Jutaan umat dikorbankan atas nama agama. Pembunuh diri mamanya dijadikan sebagai atau dipacu dengan dia cara singkat untuk masuk surga. Mbok ya dicontoni. Contoni dulu biar duluan masuk surga. Kalau urusan masuk surga itu orang para pemimpin para salaf terdepan untuk menjadi orang yang rebutan masuk duluan ke surga. Kalau memang betul-betul dengan itu adalah jalan pintas untuk segera masuk surga, mbok ya dicontoni sehingga betul-betul ada teladan, suri teladan dalam mewujudkan amaliyahnya itu. Bukan malah ngindangin doa terus. Kemudian, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'ali ayatullah ummatahu 'ala khairin ma ya'lamu lahum wa yanzuruhu wa yunziruhum syarra ma ya'lamu lahum. Setiap nabi yang datang ke tengah-tengah umat ini betul-betul mereka itu menunjukkan segala kebaikan yang mereka telah ketahui dan memperingatkan segala keburukan yang mereka ketahui sehingga membimbing kepada kebaikan yang maksimal dan menghindarkan dari keburukan yang maksimal sehingga bagaimana mewujudkan kebaikan yang seluas-luasnya dalam kehidupan ini. Fattiba'u ma'alim mahajin nabi fi da'watihi ilallah yuntajulil umma al-khaira fid din wa dunia. Mengikuti ini arahan manhaj nabi dalam berdakwah ini, mengikuti jalan kenabian dalam berdakwah ini, itu akan dihasilkan kebaikan di tengah-tengah umat ini, kebaikan agama dan kebaikan dunia. Karena kita ketika berjalan di atas manhaj yang hak ini, itu akan memberikan kafilun jaminan bihifdhi darurat al-khams. Akan memberikan jaminan terjaganya perkara yang sangat prinsip, lima hal. Sebagaimana dikatakan para ulama, bahwa lima hal itu adalah hibtu din, kemudian hibtu nafas, hibtu nasal, hibtu terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya keturunan, terjaganya harta dan akal. Agama, jiwa, keturunan, akal, harta, ini yang sangat daruri dalam kehidupan manusia. Dan ini yang betul-betul dijaga kebaikannya oleh agama ini. Sehingga orang yang mereka betul-betul mengikuti prinsip yang benar dalam berdakwah, mengikuti jalan yang hak ini, maka lima perkara ini akan betul-betul terjaga, sehingga terwujud masalih yang sebesar-besarnya. Wabna wabnaha wasaswa alal hukmi wa masalihil ibad fil ma'asi wal ma'at wa ya adrun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihun kulluha. Maka membangun bangunan di atas pondasi manhaj salaf yang asasnya adalah manhaj salaf, di atas hukum yang betul-betul penuh dengan keadilan ini, maka akan mewujudkan masalih hamba di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Karena syariat ini isinya keadilan semua. Syariat ini isinya adalah rahmah, kasih sayang semua. Dan syariat ini isinya adalah masalih semuanya. Sehingga kalau betul-betul dia menegakkan agama ini, yang akan terjadi keadilan, kasih sayang, dan kebaikan yang luas. Bukan kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan atas nama agama. Sehingga orang terhijab dari keindahan Islam karena perilaku kaum muslimin yang menyimpang dari ajaran agamanya. Orang melihat Islam dari oknumnya. Muslimin itu pencuri, perampok, koruptor, pembunuh, kemudian penculik, kemudian pembawa dan semisalnya. Kenapa? Yang dilihat orangnya, oknumnya, bukan melihat ajarannya. Sehingga keindahan Islam terhalang oleh kerusakan kaum muslimin. Kalau mau melihat Islam diwujudkan dalam kehidupan manusianya, lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Adapun melihat Islam dengan melihat kaumnya yang sekarang ini, orang akan banyak terhalang dari melihat keindahan Islam. Faman hajud da'wa as-salafi fi thabatun wa qalun fil fa fil fami wal aqli wa wuduh fil ghayati wal ghayah wal wasilah. Manhaj dakwah yaitu salafi yang mengikuti manhaj salaf, dakwah ini thabatun, dakwah yang kokoh, bukan dakwah yang berubah tiap hari. Sekarang mencela penguasa, besok menjilat penguasa. Berubah-ubah terus. Berubah-ubah terus. Sehingga yang jadi korban itu orang yang ikutinya itu. Muntang-manting ibaratnya itu. Muntang-manting. Bingungkan. Tiwas mbiyen dibelani mati-matian. Kuabeh didol kabeh dikorbankan jebule. Akhirnya kok kecelak-kecelik terus. Kecelak-kecelik. Yang diikuti bukan al-haq. Yang diikuti itu orang yang ambisi. Dan agama jadikan sebagai alat. Ya akhirnya menjadi ya ini kecelak-kecelik. Karena sikap yang tidak konsisten. Karena hawa nafsu itu berubah-ubah. Kalau agama enggak berubah-ubah. Agama dari awal sampai akhir, A ya A terus. Enggak akan berubah-ubah dengan yang lainnya. Makanya para salaf agama mereka enggak pernah berubah-ubah. Sikap mereka terus istiqamah di atas al-haq dari awal sampai akhir. Sehingga mana salaf dalam yang sabat, kokoh, kamal, sempurna dalam pemahaman, dalam akalnya, dan jelas dalam tujuan dan wasilahnya. Wa fihi hidayatun lillati hi aqwam fid din wa dunya. Dan Al-Qur'an ini adalah hidayah yang benar-benar menunjukkan yang kepada yang lebih lurus baik dalam kehidupan agama dan dunia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Al-Qur'an ini membimbing kita kepada perkara yang lebih lurus. Dan Quran ini ma faradna fil kitabi min syai', enggak ada perkara yang ditinggalkan Quran, semuanya ada bimbingannya di situ. tinggal kita ini mau enggak, yaitu betul-betul melihat bimbingan petunjuk yang ada di dalam Quran, sehingga apa yang kita butuhkan itu terarahkan oleh Quran. Al-Quran membimbing para kita jalan yang lurus. Ayat inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, kata Syekh As-Singkiti, wa hadzal ayatul karimah ajma'ahu jalla wa ala fiha jami'a ma fil Quran minal huda ila khairit turuq wa adaliha wa aswabiha walau tatabakna tafsilaha ala wajihil kamal la'atayna ala jami'il Qur'an al-azim lishumuliha li jami'i mafi al-huda ila khairi dunia wal-akhirah. Kata sesa, kata al-alama amin, ayat yang mulia ini Allah SWT menjelaskan secara global bahwa di dalam kitab ini, dalam Qur'an ini, apa yang ada dalam Quran ini semuanya petunjuk kepada sebaik-baik jalan, seadil-adil jalan, setepat-tepat jalan. Seandainya kita betul-betul mengikuti rincian yang ada di dalam Al-Quranul Karim dengan sesempurna mungkin, maka kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan ada di dalam Al-Quran, dan di dalamnya semuanya itu petunjuk kepada kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga akan mendapatkan bimbingan yang terbaik dalam menyelesaikan semua kehidupan yang ada yang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Wa fi as-sayru wa suhulah. Wa fi al-yusru wa suhulah. Di dalam Quran ini ajarannya itu gampang, mudah. Ba'itan alil anat wal haraj. Jauh dari sikap ya ini nyusah-nyusahkan dan memberat-beratkan. Karena Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Wa fi aslahul adunyawi fi kulli zaman wa makan. Dan Quran ini di dalamnya adalah kebaikan dunia di segala waktu dan tempat. Di tahun berapapun, di zaman kapanpun, dan di tempat manapun, bahwa dengan agama ini orang akan terarahkan kepada yang terbaik. Karena Islam telah disempurnakan Allah sebagaimana ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Wa fi, di dalamnya itu al-iltizamu bil fitrah ba'idan 'an nazawat wa syahawat al-jami'ah al-jamihah. Di dalam Quran ini yaitu penuh dengan sikap yang mencocoki dengan fitrah manusia. Sehingga kalau ikuti Quran itu fitrahnya akan lurus. Jauh dari berbagai macam pengekoran kepada syahwat-syahwat yang membuat manusia berantakan hidupnya. Sehingga orang yang ikuti Al-Quran fitrahnya akan lurus. Sehingga betul-betul dia akan semakin mendapatkan kebaikan dalam kehidupan-kehidupan dia, dunia dan akhiratnya. Berkata Rasulullah SAW, Ibnu Taimiyah, bal yakfi al-mu'min ayya'lama anna ma amara Allah bi fawa li maslahatin mahdhah au ghalibah. Cukuplah seorang mukmin itu dia tahu bahwa semua yang diperintahkan Allah itu untuk maslahat semata-mata atau maslahat yang lebih besar. Wa ma nahallahu anhu fa huwa mafsadatun mahdhah aw ghalibatun. Semua yang dilarang oleh Allah itu adalah kerusakan, kerusakan murni atau kerusakannya lebih besar. Sehingga fahami perintah Allah, fahami larangan Allah, dan apa yang diperintahkan Allah itu pasti membawa kepada masalah. Walaupun dia belum mengetahui banyak di balik yaitu perintah Allah tersebut, laksanakan perintah itu pasti akan mendapatkan masalah. Demikian pula larangan Allah itu akan membawa kepada kerusakan total atau ya ini mayoritas merupakan kerusakan. Wa man ta'ammala hala da'awatil mu'asirah al-yaum. Barang siapa yang dia merenungkan tentang kondisi dakwah pada zaman kita ini, arafa min khilali nadrah athaqibah anna sayra ala manati salaf, anna sayra ala manati salaf al-umma salafil ummah kafilun binajatil ummah fit dunya wal akhirah. Barang siapa yang merenungkan dakwah di zaman kita sekarang ini, dakwah-dakwah yang dikendalikan oleh banyak dakwah hizbiyah, dakwah orang-orang yang mereka mengandalkan akal dan hawa nafsunya, maka dia betul-betul akan mengetahui dengan pengamatan yang jelas bahwa perjalanan dakwah salaf ini yang betul-betul memberikan jaminan keselamatan umat di dunia dan di akhirat. Dakwah hizbiyah, mari kita bersatu. Jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah. Targetnya adalah bagaimana bisa dia mendapatkan kekuasaan sesaat dengan yaitu mengajak persatuan yang semu. Yang ada hancur-hancuran. Yang ada mereka kemudian dibantai, ditangkap, kemudian berantakan. Barang siapa yang dia betul-betul memahami dakwah salaf, dia yang paling memberikan solusi terbaik dunia dan akhirat. Sebagaimana telah teruji dakwah salaf dari zaman ke zaman. Akan tapi orang-orang bodoh tidak memahami tentang dakwah salaf karena tertipu oleh para provokator yang provokatif sehingga menggambarkan dakwah salaf dakwah kolot, dakwah yang sempit, dakwah yang tidak berwawasan, dakwah pengecut, dakwah yang penjilat, dan segala macamnya. Segala macam gelar-gelar buruk dialamatkan kepada para ulama, yang sungguhnya ulama bicara dengan ilmunya, yang betul-betul membimbing kepada manhaj yang lurus. It aslu dakwah ala manhaji man ala hadal manhaj, qaimun ala asasin, rukn azimin, wawa aslu tauhid, ala dibi taqunul wihdah kamilah ala tamamiha. Sehingga pokok dakwah di atas manhaj ini, dakwah salaf ini betul-betul tegak di atas asas yang kokoh kuat, yaitu asas tauhid yang tidak akan terwujud persatuan kecuali di atas tauhid dan perhatian dengan tauhid. Hadal manhajus salafi as-sunni, inilah manhaj salaf as-sunni yang betul-betul mereka berdiri tegak di atas, yaitu pokok yang kokoh dan tidak menyelisih petunjuk Nabi SAW, sehingga dakwah sunnah membantah segala macam kebatilan dan menjelaskan segala penyimpangan-penyimpangan yang tidak akan, yakni Allah tidak akan tidak ridha umat ini dia bersepakat dalam akan selalu menjadikan adanya kelompok yang terus di atas al-haq yang menyerukan kalimat-kalimat yang hak. Yang terakhir, di antara mumayyizat, di antara keistimewaan dakwah salaf, inna manhajas salaf zahirun mansurun ila yaumil qiyamah. Manhaj salaf ini akan terus tetap ada sampai hari kiamat. Enggak akan pernah punah. Walaupun terkadang meleret, artinya terkadang sedikit, terkadang banyak, tapi tidak akan pernah punah sampai hari kiamat, karena merupakan bagian penjagaan Allah kepada agama ini. Inna minal mumayyizat al-azimah liman haji salafil ummah dawamuhu khalitan mansuran ila ayarithallahu al-arda wa man alaiha. Di antara keistimewaan man salaf adalah terus-menerusnya kekalnya kelompok yang ditolong Allah sampai Allah mewariskan bumi dan apa yang di dalamnya kepada ini kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan kelompok ini Taifa al-Mansurah, yang mereka ditolong oleh Allah karena mereka menolong agama Allah taala. Innal lanansuru rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah wa yauma yaqumul ashhad. kami benar-benar akan menolong para Rasul kami, dan orang-orang yang mereka beriman baik dalam kehidupan dunia maupun dari ketika bangkitnya para saksi di yaumul kiamah kelak. Innahum lahumul mansurun, mereka ini pasti akan tertolong. Kata Allah la akhlibanna ana wa rusuli, telah menjadi ketetapan Allah, pasti aku akan memenangkan diriku dan para rasulku. Ini semuanya adalah janji-janji Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa kemenangan pertolongan Allah akan berikan kepada para nabi dan para rasul yang dan para kaum mukminin yang betul-betul mengikuti jejaknya para nabi. Sehingga kalau kita pengen ditolong oleh Allah Ta'ala, maka betul-betul hendaknya mengikuti jejaknya para nabi setepat mungkin. Semakin dia setepat mungkin mengikuti jejak nabi, dia akan semakin mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. La tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatan bi amrillah, la yaduruhum man khadalahum au khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'ala nas. Tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kosong sekelompok dari kalangan umatku ini yang mereka tetap terus tegak di atas perintah Allah Ta'ala, tidak membahayakan bagi mereka orang yang menghinakannya dan menyelisihinya sampai datangnya angin itu amrullah, angin yang mengembus nyawa setiap mukmin sehingga orang mukmin mati semuanya, tinggal orang yang jelek, dan mereka itu dhahiruna 'alan nas, orang senantiasa menang di atas manusia, artinya mereka tetap terus di atas al-haq bagaimanapun keadaan mereka. Ini semuanya qawlillah merupakan yakni janji-janji Allah. Dan Taif al-Mansur itu ashabul hadith, para ulama yang mereka betul-betul menghidupkan sunnah Nabi. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengakhiri berkata gurunya Ali ibn Madini, hum ashabul hadith. Taif al-Mansur itu adalah ashabul hadith, orang yang mereka betul-betul mengikuti hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah janjikan kepada mereka kemenangan. Yang jelas Allah akan betul-betul menjadikan Islam adalah kemenangan di zaman yang mereka betul-betul memegangi agamanya. Janji Allah untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. La yablughanna hadzal amru ma balagha laila wan nahar. Ma balagha lailu wan nahar. Urusan agama ini benar-benar Allah akan akan mencapai tempat di mana dijangkau oleh siang dan malam. Di mana ada tempat dijangkau siang dan malam, agama itu akan sampai ke situ. Artinya Islam akan sampai ke situ. Akan memenangkan urusan. La yatrukullahu baita madarin wala wabarin. Allah tidak akan meninggalkan perkampungan di kota atau di desa, di darat atau di laut. Illa adkhalallahu hadaddin. Kecuali agama akan dimasukkan Allah ke situ. Bi'isin azizin aw bidhulin dalilin. Dengan cara mulia atau hina. Izzan yu'insullahu bihil islam. Mulia bagi yang mereka menerima islam. Wadhullan yudhillullahu bihil kufra. Dan ini hina bagi mereka yang tetap di atas kekafiran. Sehingga akan dihinakan oleh Allah dengan agama ini. Allah janjikan kekuasaan. Ini kekhilafahan. Yang itu semuanya dampak dari ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Mereka betul-betul hanya beribadah kepada aku dan tidak menyekutukanku sama sekali. Sehingga ini semuanya menjanjikan atau dakwah salaf di antara kesemuanya adalah dakwah yang terus langgeng sampai hari kiamat, menjelang kiamat. Karena mereka itulah yang sungguhnya Taifah al-Mansurah, yang betul-betul kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Karena di atas al-haq, di atas kitab dan sunnah, di atas ajaran yang diwariskan oleh Nabi yang mulia SAW. Ini ikhwan, kita sampaikan semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.